Jangan dengar kata mereka, sungguh tak ada benarnya. Gelisah mungkin kau rasakan, hapus air matamu. Takut tuh kehilangan, dengar aku jelaskan. Jangan kau jauh dariku hanya karena dia. Ku jatuh tanpa dirimu, engkau tahu kau terindah pasti. Jelas untuk diriku, kau yang terindah untukku. Mengapa harus kau ragukan percayamu padaku? Sungguh ku takkan rela bila cinta terbagi. Jangan kau jauh dariku hanya karena dia. Ku jatuh tanpa dirimu, engkau tahu kau terindah pasti. Kau terindah pasti.